Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini hari Rabu seperti biasa di anasradio.com kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Usaha Mandiri Boom. Dan sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-15 kalau tidak salah atau ke-16. Insyaallah seperti pertemuan-pertemuan yang terdahulu, kali ini Bang Andri Abu Umar ingin melanjutkan materi tentang bisnis, yaitu seputar pengorbanan di dalam bisnis. Dan ini insya Allah masih ada hubungannya dengan materi kita terdahulu. Alhamdulillah. Bagaimana para pendengar Anas Radio? Dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah kepemimpinan, masalah komunikasi, dan masalah networking di dalam bisnis. Masya Allah, tentu materi-materi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh materi pada pertemuan kita akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana kita melakukan pengorbanan-pengorbanan dalam meraih cita-cita bisnis yang kita inginkan, termasuk juga dalam melakukan kepemimpinan dalam bisnis, berkomunikasi di dalam bisnis, dan tentunya membangun hubungan-hubungan relationship di dalam bisnis. Baik para pendengar Anas Radio, dahulu di pertemuan awal Bang Andri Abu Umar pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya rumus sukses untuk meraih sebuah bisnis itu ada tiga. Rumus suksesnya ada tiga dan insya Allah gampang sekali diingat. Jadi rumus sukses kita membangun bisnis itu ada tiga. Yang pertama adalah saya tahu apa yang saya inginkan. Yang kedua, saya tahu bagaimana cara meraihnya. Yang kedua, dan yang ketiga, ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu saya berkorban habis-habisan untuk mendapatkan cita-cita yang saya cita-citakan tersebut, yang saya inginkan tersebut. Jadi ada tiga para pendengar Anas Radio. Jadi yang pertama, rumusnya adalah gampang ya. Saya tahu apa yang saya inginkan. Jadi ku tahu yang ku mau. Ini kata kuncinya. Ku tahu yang ku mau. Saya tahu apa yang saya inginkan. Jadi saya tahu apa yang saya inginkan ini. Ini ada tingkatan ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah kita tahu apa tujuan kita. Untuk apa kita berbisnis tersebut. Untuk apa kita membangun bisnis tersebut. Nah ini di hal yang nomor satu ini, rumus nomor satu ini, saya tahu apa yang saya inginkan ini, ada tahapan-tahapannya ya, ada tingkatannya. Jadi yang kita inginkan di sini bukan seseorang itu hanya mempunyai keinginan semata. Jadi ingin semata, tetapi di atas dari keinginan ada yang namanya tekad atau determinasi. Karena semua orang di dunia ini itu menginginkan sesuatu. Ada dua kata di dunia ini, semua orang ingin. Semua orang maukan itu. Yang pertama adalah sukses, yang kedua adalah bahagia. Sukses, yang kedua adalah bahagia. Sama ketika kita tanyakan kepada segala macam manusia, kita akan menemukan bahwa semua orang ingin sukses. Dan semua orang ingin apa? Ingin bahagia. Nah, Masya Allah. Tetapi, ternyata kita tidak mendapatkan tidak semua orang mendapatkan yang namanya kesuksesan. Ya kan? Tidak semua orang juga mendapatkan yang namanya apa? Mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya enggak, banyak di antara kita itu cuma ingin saja, tetapi tidak pada level yang berikutnya yang kita sebut dengan istilah tekad. Karena tekad itu penting, ya enggak? Jadi, apa bedanya ingin dengan tekad? Ya enggak? Nah, perbedaan ingin dengan tekad ini, kalau ingin itu ya enggak? Seseorang hanya memaukan sesuatu saja di dalam hidupnya, tetapi tidak ada rencana, tidak ada usaha untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Itu yang namanya ingin, keinginan, ya enggak? Tetapi yang namanya tekad, nah, tekad ini ya enggak dibuktikan dengan rumus yang kedua, ya enggak? Dan rumus yang ketiga itu namanya tekad, ya enggak? Jadi kalau cuma ingin saja tidak cukup. Jadi harus diikuti dengan rumus yang kedua. Apa tadi rumus yang kedua? Setelah saya tahu apa yang saya inginkan, saya tahu bagaimana cara meraihnya. Saya tahu bagaimana cara meraihnya. Ya, Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Nah, makanya disebut dengan tekad. Makanya kalau seseorang ya enggak ingin berbisnis, ya enggak, tetapi tidak tahu bagaimana cara berbisnis, maka ini tidak disebut dengan tekad. Ya enggak? Orang yang bertekad itu, kalau dia ingin berbisnis, makanya dia tahu bagaimana cara, ya enggak, membangun bisnis dengan baik. Makanya dia cari ilmunya, ya enggak, dia raih ilmunya untuk membangun ilmu tersebut. Sama ya, Masya Allah, dengan orang yang hidup di dunia ini, ya enggak, mengatakan saya ingin masuk surga, tapi langkahnya, ya enggak, apa yang dia lakukan, malah menuju ke arah yang sebaliknya. Dia ingin masuk surga, tapi arahnya menuju ke neraka, ya enggak? Nah, kenapa? Karena masuk surga itu hanya sebatas ingin-ingin saja. Tetapi apa? Tidak ada, ya enggak? Tidak ada tekad, ya enggak? Untuk mendapatkan apa namanya cita-cita tersebut. Jadi saya tahu apa yang saya inginkan. Yang kedua, saya tahu bagaimana apa? Bagaimana cara meraihnya. Nah, itulah ilmu. Jadi yang pertama itu, saya tahu apa yang saya inginkan, tujuan cita-cita. Ya enggak? Nah, makna rumus yang pertama ini, seseorang itu harus fokus. Ya enggak? Karena seseorang yang punya tujuan, ya enggak? Yang punya tujuan yang dia ada tekad di dalamnya, tidak mungkin didapat tanpa ya, kita menggunakan kefokusan dari dia. Begitu juga dengan hal-hal lain. Sebab dengan pekerjaan, kalian bisnis. Makanya kalau seseorang mengatakan saya ini bisnisnya sampingan, maka tidak heran dia pun mendapatkan ya enggak sesuatu itu yang sampingan saja, ya enggak. Atau dia mengatakan saya ini melakukan pekerjaan sampingan, makanya tidak heran dia pun mendapatkan pendapatan yang sampingan saja, ya enggak. Beda dengan orang yang fokus dalam melakukan sesuatu. Nah, ketika saya tahu apa yang saya inginkan, saya tahu bagaimana saya meraihnya. Yang ketiga, ya enggak, ini dia, saya berkorban, ya, saya berkorban habis-habisan untuk mendapatkan cita-cita tersebut, ya enggak, saya berkorban habis-habisan untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Jadi setelah rumus yang pertama, ku tahu apa yang ku mau, rumuskan tujuan, ya enggak, nah bangun tekad kita, tidak hanya sekedar ingin saja, lalu ya enggak, raih yang kedua, ya enggak, raih ilmu-ilmu yang akan kita, ya enggak, yang ingin kita dapatkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tujuan kita, ya enggak. Jadi kalau Anda ingin berbisnis, berarti Anda harus meraih ilmu bisnis, mencari ilmu bisnis itu, mendapatkan ilmu bisnis itu pada tempat yang sesuai dengan keadaannya. Nah, ini ya yang kedua ya. Jadi sama dengan keadaan kita yang kita hidup di dunia ini, ya enggak. Kita ingin masuk surga, kita ingin hidup bahagia. Ya enggak, kita ingin hidup kita bahagia, sukses di dunia dan akhirat, tentu semuanya pakai ilmu. Tetapi ya enggak, ilmu itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada nomor tiga, ya enggak, yaitu tidak diamalkan, tidak berkorban, tidak mau bekerja keras, berkorban habis-habisan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan meraih cita-cita yang sudah kita tuliskan tersebut. Nah, ini Bang Andri Abu Umar pada pertemuan live Bincang Usaha Mandiri di Anas Radio ingin menjelaskan tentang hukum pengorbanan ini. Jadi hukum pengorbanan ini luar biasa. Bahkan dituliskan dalam ya enggak, teori kepemimpinan. Ya, teori kepemimpinan yang sangat legendaris dari John C. Maxwell, ya enggak, The 21 Irrefutable Laws of Leadership, jatuh bangun sesuatu itu bergantung pada kepemimpin, bergantung pada kepemimpinan. Nah, di mana yang namanya pengorbanan ini dia berbanding lurus dengan yang namanya kesuksesan. Berbanding lurus dengan yang namanya kesuksesan. Dengan yang namanya kesuksesan. Subhanallah. Jadi yang pertama yang ingin Bang Andri sampaikan ya kepada para pendengar Anas Radio di seluruh negeri Indonesia dari ujung Sabang dan Merauke dan mungkin di luar negeri insyaallah. Jadi yang pertama ya enggak, kaidah yang harus kita ketahui bahwa hukum pengorbanan itu adalah ya enggak, satu pengorbanan ya enggak. Itu ya enggak belum tentu atau tidak menentukan kesuksesan. Kenapa? Karena yang namanya pengorbanan di dalam bisnis itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ini kaidah pertama. Jadi pengorbanan itu adalah apa? Sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi semakin tinggi tingkat kepemimpinan yang ingin kita capai, semakin besar pengorbanan yang harus kita berikan. Jadi semakin tinggi tingkat kepemimpinan, semakin tinggi tingkat kesuksesan yang ingin kita capai, semakin besar pengorbanan yang harus kita beri, yang harus kita berikan. Ya subhanallah, dan ini juga berbanding lurus dengan keadaan kehidupan keagamaan kita, ya enggak? Jadi kita tahu bahwa tingkatan surga itu berbeda-beda. Sehingga seseorang yang ingin mendapatkan lebih baik, ya enggak? Dari yang baik, ya enggak? Tentu dia harus berkorban lebih besar, ya enggak? Mungkin dia harus menuntut ilmu lebih keras, beramal lebih banyak, ya enggak? Berkorban dengan amalnya jauh lebih banyak daripada orang yang biasanya. Sama dengan keadaan kita membangun bisnis. Maka kaidah pertama, satu pengorbanan itu ya enggak belum tentu menentukan kesuksesan. Bahwa pengorbanan itu adalah sebuah proses yang apa? Yang berkelanjutan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini biar Bang Andri Abu Umar ingin memberikan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di pengorbanan ini seperti yang disebutkan oleh pakar-pakar motivasi dan pakar-pakar bisnis, bahwa semakin keras sikap Anda terhadap diri Anda, semakin mudah hidup Anda memperlakukan Anda. Ini kata kunci yang kedua. Jadi semakin keras, semakin besar, ya enggak? Apa namanya? Sikap Anda, pengorbanan Anda kepada diri Anda, semakin mudah kehidupan itu memperlakukan diri kita. Semakin mudah kehidupan itu memperlakukan diri kita. Ya kan begitu kan? Karena sesuatu ya enggak, dalam kehidupan ini keras dan lembut itu relatif. Keras dan lembut itu relatif, ya enggak? Subhanallah. Ya kita banyak ambil contoh ya, hal yang sederhana saja, ya enggak? Sesuatu itu biasa atau tidak biasa, ya enggak? Ya enggak? Capek dan tidak capek itu, ya enggak? Adalah relatif dalam yang namanya pengorbanan, ya enggak? Seseorang yang tidak biasa membaca buku satu halaman, ya enggak? Tiba-tiba dia membaca buku langsung 20 halaman, tentu bagi dia ini adalah sesuatu yang sangat berat. Apalagi tidak pernah seumur hidup membaca sebuah buku, ya enggak? Atau jarang-jarang membaca buku, satu halaman pun tidak pernah. Bagaimana mau, ya enggak? Mau melakukan membaca 20 halaman atau satu buku dalam satu hari atau 5 buku dalam satu hari, ya enggak? Makanya berat dan ringan itu relatif, para pendengar Anas Radio. Begitu juga para pendengar Anas Radio, begitu juga dengan yang namanya bisnis, penjualan, ya enggak? Seseorang yang tidak pernah menjual dalam hidupnya, dilatih berdagang dalam hidupnya, ya enggak? Nah, kita tes dia menjual donat di tengah hari yang panas, cuma 15 menit saja menjual donat. Ya enggak? Mungkin hidupnya hari-hari dimanja, ya enggak? Di rumahnya, ya enggak? Hidup mungkin selalu di kantor, ingin berbisnis. Lalu diajarkan berbisnis, disuruh dia berdagang. Hanya 15 menit di tengah siang hari di kota, ya enggak? Di kota di mana dia berada. Mungkin baginya ini adalah sebuah ya enggak, sesuatu hal yang sangat berat, Bang Andri Abu Umar. Ya enggak, panas sekali 15 menit itu. Kenapa? Kenapa berat? Karena dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Tidak dibiasakan. Ya enggak. Tetapi bagi orang yang sudah ya enggak berdagang seharinya, ya enggak, dari pagi mungkin sampai sore selama 8 jam, 7 jam, 5 jam di tengah siang hari yang sangat panas, kalau dia disuruh berjualan hanya 15 menit, mungkin 15 menit itu ringan sekali bagi orang yang apa? Yang sudah biasa mengkeraskan, ya enggak, mengkeraskan apa? Kehidupan, sikap menjual itu pada dirinya. Nah, ini yang kaidah kedua yang ingin kita bangun. Kenapa? Karena tidak mungkin rumus sukses yang pertama, yang kedua, ya enggak, tanpa rumus sukses yang ketiga. Saya berkorban habis-habisan untuk mendapatkan cita-cita saya tersebut. Tidak ada istilah orang yang hebat itu tidak ada. Ya enggak. Dikatakan ibu itu hebat, ya enggak. Bapak itu hebat, ya enggak. Bapak itu tidak hebat, ya enggak. Ibu itu tidak hebat, ya enggak. Yang ada itu dalam istilah pengembangan diri adalah seseorang itu terlatih atau tidak terlatih. Ingat kata kuncinya, seseorang itu terlatih atau tidak terlatih, ya enggak. Ada yang mengatakan, ya enggak, Bang Andri ini hebat, ya enggak. Jago berbicara, ya enggak. Ini itu, ya enggak. Konsultan yang begini begitu, tidak. Masya Allah, ini tidak hebat. Wallahi tidak hebat. Ketahuilah, ini adalah terlatih. Ya enggak, terlatih. Karena mungkin antum para pendengar Adalah Radio belum terlatih berbicara di depan publik, ya enggak? Seseorang yang belum terlatih berbicara di depan publik, kalau dia nekat berbicara di depan 3000 orang, maka dia akan pingsan, gugup, demam panggung dan yang lain sebagainya. Nah, masyaallah. Nah, ketahuilah, ini tidak hebat, ya enggak? Ini sudah terlatih. Kita latih. Bahkan Bang Andri telah melatih latihan pidato ini, latihan public speaking ini, bahkan dari sejak saya SD dan SMP, ya enggak? Sudah berbelas tahun. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbicara di depan 2000 orang, ya enggak? Maka dia diberikan lawan cuma 100 orang. Itu biasa. Biasa sekali. Kenapa? Dia sudah mengkeraskan, melatih hidupnya kepada dirinya. Maka, ya enggak? Kehidupan itu akan semakin mudah, ya enggak? Memperlakukan Anda. Begitu kaidah yang kedua, ya enggak? Lalu berikutnya. Nah, ini hukum pengorbanan, ya. Bila ingin seseorang yang ingin mencapai kesuksesan ya dalam hidupnya, nah terutama di bincang usaha mandiri ini dalam bisnis, sungguh kaidah pengorbanan itu yang ketiga adalah seseorang itu bayar di muka. Nah, ini pengorbanan ini bayar di muka. Di mana-mana kan pengorbanan itu bayar di muka. Ya subhanallah. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita ingin masuk surga, ya enggak? Kita kan bayarnya di muka kan? Ya enggak? Subhanallah. Apa yang kita lakukan ini, menuntut ilmu, kita beramal ini, semuanya bayar di muka. Kita lakukan semuanya ini di mana? Di dunia, ya enggak? Kita mendapatkannya awal atau akhir, ya enggak? Bisa jadi ada yang mendapatkannya di awal. Ya subhanallah, berupa kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang kita inginkan sebenarnya adalah ya enggak? Sesuatu yang kita inginkan di akhir, ya enggak? Subhanallah, di akhirat kelak. Ini kaidah bayar di muka. Makanya kita lihat, kita ambil contoh subhanallah para pebisnis, ya enggak? Masya Allah, para orang-orang yang belajar berkorban dalam hidupnya, melatih sesuatu, ya banyak ya yang bisa kita contohkan di dalam kehidupan ini. Ya misalnya olahragawan saja, banyak sekali yang mereka membayar di muka, melatih sesuatu itu di depan, yang di awal, sehingga ya enggak, apa yang mereka lakukan itu ya enggak, membuahkan hasil di dalam proses kehidupan mereka, ya enggak? Dan di akhir mereka mendapatkan buahnya, ya enggak? Makanya ya, tidak sedikit guru-guru kami, para motivator bisnis di tingkat nasional dan juga di daerah, di berbagai kota, itu mengatakan, ya enggak? Sebenarnya disiplin itu, ya enggak? Disiplin itu intinya cuma dua kata saja, ya enggak? Jadi seseorang yang dia ingin meraih cita-citanya, ya enggak? Dan dia ingin meraih sesuatu dengan ilmu yang dia dapatkan, lalu dia berkorban, maka dia harus berdisiplin. Dan berdisiplin itu intinya cuma dua kata saja. Dua kata saja. Disiplin itu intinya adalah menunda kenikmatan. Iya, menunda kenikmatan. Kan begitu? Jadi ketika seseorang berdisiplin, ya enggak? Dia menunda kenikmatan. Betul atau tidak para pendengar Adalah Radio? Coba, ya enggak? Subhanallah, hari-hari kita saja, ya enggak? Kan menunda kenikmatan. Kita bangun pagi tadi sholat subuh, ya enggak? Kira-kira kalau dipikir para pendengar Anas Radio, ya enggak? Subhanallah, kalau cuma ya enggak, hal-hal yang logik aja, tentu bangun jam 4 untuk sholat subuh itu, Masya Allah, penuh penderitaan, ya enggak? Banyak kenikmatan yang hilang, ya enggak? Ya subhanallah, kan tentu lebih enak tidur kan? Dalam bahasa orang yang enak tidur, subhanallah, dalam bahasa orang yang enak tidur, tetapi Masya Allah, ya enggak? Nah, kita berdisiplin untuk selalu, ya enggak, bangun sholat subuh, ya enggak, mungkin ada yang bangun lebih awal untuk sholat tahajud, qiyamul lail di malam hari, ini semuanya adalah proses kedisiplinan, menunda kenikmatan. Ini contoh yang sangat kita kenal. Nah, apalagi di dalam bisnis, banyak hal yang harus kita bayar di muka, ya enggak? Kalau kita ingin kita ingin sukses. Baik, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi perjuangan kita semua, ya enggak, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, kita sekarang buka sesi tanya jawab di Anas Radio. Ya, ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama dari ya Al-Ahrian di Jakarta. Ya, subhanallah ya, dari Jakarta yang pertama pertanyaan, alhamdulillah Bang Andri, berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari saran-saran Bang Andri, saya sekarang bekerja fokus untuk membangun usaha. Alhamdulillah. Bukan jadi pekerja sampingan lagi. Mudah-mudahan hasilnya barokah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Wa iyakum jazakallah khairan. Bang Andri atas saran-sarannya selama ini. Semoga bisa barokah bang usahanya. Alhamdulillah. Oh ini, ya mudah-mudahan ya kita berdoa semua. Ya, bahwa bincang usaha mandiri ini, ya acaranya terus istiqomah dan berkesinambungan. Dan tentunya yang paling penting, acara ini bisa bermanfaat buat seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang mendengarkannya dan yang mendapatkan faedah darinya. Ya, baik Al-Ahrian. Yang kedua dari Al-Akanda, bapaknya Khadijah, Masya Allah di Depok, ya enggak? Ini pertanyaan, ya enggak, sudah sering ditanyakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi bagaimana bersaing secara sehat? Iya, misalnya dengan teman sejawat. Ini pertanyaannya masih umum ya. Bagaimana persaingan bisnis secara sehat? Misal dengan teman sejawat ya. Barakallahu fikum. Ya, ya tentu kita kalau ingin bersaing secara sehat, ya. Barakallahu fikum. Tentu kita yang pertama yang harus kita taati terlebih dahulu adalah kita berbisnis itu sesuai, ya enggak? Sesuai, ya enggak, aturan agama kita, sesuai syar'i, ya enggak? Di mana kita sering mendengar para guru-guru kita berkata bahwa kaidah-kaidahnya, ya enggak, bahwa kita berbisnis itu yang pertama tidak boleh riba, ya enggak, tidak ada boleh riba di dalamnya, riba apapun, ya, tidak boleh ada riba di dalamnya. Yang kedua, tidak ada boleh goror, tidak boleh ada ketidakjelasan di dalamnya. Dan yang berikutnya, tidak ada kezaliman di dalamnya, ya enggak, kezaliman, ya enggak, kepada diri sendiri dan juga kezaliman kepada saudara-saudara kita. Di kanan di sini, kalau kita ingin bersaing, kita bisa saling menjaga hubungan yang baik dengan teman sejawat. Memang idealnya, ya enggak, kita melakukan relationship kepada teman-teman sejawat tersebut, ya enggak, teman-teman sejawat tersebut. Jadi misalnya, ya misalnya Bang Andri Abu Umar ini, ya enggak, ingin membuka sebuah bisnis di daerah saya, ya enggak. Tetapi mungkin di tempat saya yang enggak ingin berjualan tersebut sudah ada banyak tetangga-tetangga atau teman sejawat yang sudah mengawali bisnis di tempat tersebut, ya enggak? Dan mungkin ya enggak sudah berbisnis hal-hal yang sama di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau buka soto ayam, nah ternyata di tempat itu juga sudah ada soto ayam. Nah Masya Allah, tentu kan etika yang baik agar kita bisa menjaga, ya enggak, perasaan, ya enggak, saudara kita sesama muslim, apalagi itu mungkin teman sahabat kita, atau mungkin dia lebih dahsyat lagi, ya enggak, tetangga kita atau kerabat kita. Nah tentu kita melakukan hubungan terlebih dahulu, ya enggak, kita melakukan proses komunikasi terlebih dahulu, komunikasi kelompok atau komunikasi interpersonal dalam bisnis, sehingga Masya Allah, barakallahu fikum, ya jadi kita pahamkan dulu, ya enggak, kita pahamkan terlebih dahulu bahwa kita ingin membuka bisnis yang sama misalnya, ya enggak. Nah lalu kita pahamkan bahwa sebenarnya kita membuka bisnis yang sama di suatu tempat itu tidak berarti kita menyaingi dia tersebut, ya enggak? Yang berarti kita bisa, yang kita bisa saling mencari rezeki dengan baik. Kita bisa saling mencari rezeki dengan baik, kita tanamkan dulu. Ah ini yang idealnya, sehingga kita bisa membuka bisnis di tempat tersebut, Masya Allah, dengan saling menghargai antar sesama kaum muslimin. Ya Masya Allah ya. Jadi melakukan, intinya adalah komunikasi. Ya Al-Ahkanda, bapaknya Khadijah di Depok ini. Barakallahu fikum. Jadi komunikasi. Makanya komunikasi itu, Masya Allah, dia satu belah mata uang dengan yang namanya kepemimpinan. Jadi seseorang yang ingin sukses dalam membangun sesuatu, memimpin sesuatu, tidak akan mungkin tanpa dia menguasai dan melakukan proses-proses komunikasi yang efektif dan efisien. Baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya, ini ada Al-Ah Hermain dari Sinjai. Wah, masya Allah, jauh sekali ya, Sinjai, Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, bagaimana caranya melakukan bisnis usaha dengan mengeluarkan modal yang jumlahnya sedikit, tapi menghasilkan untung yang banyak. Barakallahu fikum, ya masya Allah. Ini keinginan Al-Ah Hermain ini, bahkan keinginan ya banyak orang ya. Iya, subhanallah. Bagaimana caranya melakukan bisnis usaha dengan mengeluarkan modal yang jumlahnya sedikit, tapi menghasilkan untung yang banyak. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama yang harus dipahami, ya enggak. Nah, kita ingat dulu Bang Andri Abu Umar pernah memberikan share, ya enggak, memberikan pelajaran tentang di sini, yaitu bagaimana cara memilih bisnis. Nah, cara memilih bisnis ini yang menentukan, ya enggak. Cara memilih bisnis ini akan sangat menentukan, ya enggak, bagaimana proses bisnis Anda. Jadi kemarin saya sudah memberitahukan cara memilih bisnis itu, yang pertama, cari bisnis itu yang dia dijual pagi dapat duitnya sore. Ya, jual pagi dapat duitnya sore. Ya enggak? Jadi yang pertama, ya enggak? Yang dimaksud jual pagi dapat duitnya sore ini, cari bisnis itu yang dia perputarannya, sirkulasinya itu cepat dalam satu hari. Ya enggak? Nah, ini kata para motivator bisnis, para pakar-pakar bisnis, itu peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, ya enggak? Itu akan sangat banyak. Ini yang pertama. Ya enggak? Kenapa? Ya, karena masya Allah tidak ada penundaan keuangan di sana. Ya enggak? Kita jual pagi dapat uang sore. Kan gitu kan? Jual pagi dapat uang sore. Kalau kita beli sesuatu, kita jual yang lakunya 3 bulan kemudian, maka keuntungannya akan dapat, akan lama kita dapat. Ya enggak? Misalnya kita, subhanallah, kita punya modal 10 juta. Kita beli jenis produk seperti tas misalnya. Lalu kita tumpukan di toko kita. Apakah ya enggak, keesokan hari para konsumen akan membeli seluruh tas kita? Tidak ya para pendengar Anas Radio. Bahkan bisa laku 1 bulan kemudian, bahkan bisa laku 1 tahun kemudian, ya enggak, seluruh tas yang seharga 1 juta yang kita beli tersebut. Nah, berarti tas itu tidak termasuk usaha yang dijual pagi dapat duit sore. Seperti itu kira-kira. Jadi memilih bisnis ini sangat menentukan. Lalu pilihan yang kedua, Al-Ah Hermain di Sinjai, Sulawesi Selatan, dan para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Yang kedua, cari bisnis ini yang dia mudah direkayasa. Ah, ini dia. Cari bisnis yang mudah direkayasa. Wah, ini hati-hati dulu. Ya enggak? Kata direkayasa ini maksudnya jangan negatif ya. Ya enggak? Jadi kita dibincang usaha mandiri ini, bincang usaha mandiri ini semuanya, ya enggak, dalam apa namanya, bingkai yang positif. Jadi bisnis yang mudah direkayasa itu artinya yang kita mencari sesuatu yang apa namanya, bahan bakunya itu murah. Ya enggak? Bahan bakunya itu murah. Tetapi setelah kita kreasikan, setelah kita modifikasikan, ya enggak? Setelah kita inovasikan, kita buat apa? Rekayasa-rekayasa pada produk sehingga akhirnya produk itu bisa apa? Bernilai tinggi. Nah, pilihlah bisnis yang seperti itu. Jadi modalnya, bahan bakunya rendah, tetapi masya Allah, ya enggak, bisa apa? Bisa beruntung sangat besar. Nah, bagaimana cara memahami yang seperti ini? Yang pertama, bisnis itu Al-Akhir Main, ya enggak? Kita harus punya ide yang luar biasa. Nah, dulu Bang Andri udah pernah cerita, Abu Umar udah pernah cerita di waktu yang lalu, ya enggak? Ada di kota kami ini, kota Bandung, ya enggak? Bubur ayam sangat terkenal sekali, ya enggak? Bubur ayam namanya bubur ayam Mang Oyo di kota Bandung. Masya Allah, itu sangat terkenal dan laku, ya enggak? Sudah berbentuk kafe dan harganya tidak sama dengan bubur ayam biasa. Jadi sama-sama bubur ayam, ya kan? Bubur ayam ini masya Allah modalnya murah sekali. Kita bisa bikin bubur ayam dengan cara membuat gerobak bubur ayam kan? Dan itu banyak terjadi di berbagai negeri. Ya enggak, mungkin juga di Sulawesi Selatan orang yang berjual bubur ayam. Ya subhanallah. Jadi bubur ayam ini modalnya sedikit. Subhanallah. Tetapi yang luar biasanya, si Mang Oyo ini membuat kreasi-kreasi. Jadi kalau bubur ayam biasa mungkin harganya cuma 5.000, 6.000, 7.000. Nah, bubur ayam Mang Oyo ini dia kreasikan, ya enggak? Sehingga bubur ayamnya berharga di atas 10.000. Berarti dengan bahan baku yang sama tadi, subhanallah, dengan ide yang luar biasa, ya enggak, bahan baku modal yang sedikit, dia menghasilkan untung yang banyak. Karena yang pertama, bubur ayam yang pertama, dia cuma jual 5 ribu. Rp6.000 karena dia suara impresikan tanpa tindak menjadi bukaan yang istimewa. Sedangkan dengan oyo ini subhanallah. Oh, dia melakukan yang baru disebutkan. Rumusnya apa? Para pendengar radio masih ingat? ATM. ATM itu A amati, T tiru, M itu modifikasi. M itu modifikasi. Paham sampai sini ya, para pendengar Anda Radio. Akhirnya berhasil lah, sukses lah bubur ayam Mang Oyo. Walaupun sama-sama modalnya sedikit. Nah, jadi ini sangat berpengaruh. Bagaimana caranya kita membuat bisnis modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Nah, ini akan sangat ditentukan oleh pilihan bisnis kita. Lalu yang kedua, bagaimana ide kita. Ya enggak? Ide yang kreatif kita dalam membuat rekayasa produk kita tersebut sehingga bernilai tambah yang tinggi. Ya Masya Allah. Contoh lagi kan banyak. Ini bisa jadi pada makanan, bisa jadi pada pakaian. Kita lihat kan, ada pakaian yang sama, yang satunya harganya murah, yang satunya harganya apa? Harganya mahal. Ya subhanallah. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya enggak? Kan ada misalnya pakaian apa? Batik misalnya. Ada batik yang murah meriah. Ya enggak? Kita beli di Tanah Abang misalnya, atau di Pasar Baru, atau di Pasar Turi. Mungkin batik harganya cuma 15.000, 20.000, 25.000, tetapi Masya Allah ada batik, ya enggak? Mungkin buatan batik keris, buatan batik Komar, harganya sampai ratusan ribu, ya enggak? Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Karena Masya Allah, ini dia, ya enggak? Ada proses kreatif di sana, ya enggak? Proses kreatif. Jadi saran Bang Andri Abu Umar, jadikan antum, jadikan kita semua, para pendengar Anasdio, seorang pengusaha, pengusaha yang kreatif. Jangan pengusaha yang biasa-biasa saja, tetapi pengusaha yang apa? Yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Makannya sama-sama nasi, makannya sama-sama singkong. Yang luar biasa itu adalah idenya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang harus kita terapkan dalam bisnis kita. Lalu yang berikutnya, Abu Ali dari Surabaya. Abu Ali dari Surabaya. Ya. Di tempat saya ada nasi goreng, khas banget, gorengnya enggak pakai minyak, pedes pula. Enak pula rasanya. Penjualnya pinggir jalan aja. 2 jam dah habis. Nah, bagaimana caranya kita dapat resepnya dia, Bang? Masya Allah. Apakah Abang ada tips-tipsnya? Nah, subhanallah ya. Barakallahu fikum. Jadi ini Bang Andri ingin menanyakan terlebih dahulu. Ya, apa niatnya ini? Ya enggak? Kan harus diluruskan dulu niatnya. Ingin mendapatkan resepnya, ingin membuka bisnis yang sama, ya enggak? Atau ingin mendapatkan resepnya, ingin membuat nasi goreng sendiri di rumah, ya enggak? Sehingga istri bisa membuat, ya enggak? Nasi goreng yang enak buat suaminya, kan begitu? Subhanallah. Namun, ya, kalau yang dimaksud adalah yang pertama, ya enggak? Kita menginginkan resep nasi gorengnya si bapak tersebut yang luar biasa, yang khas, ya enggak, di Surabaya sana, yang goreng yang enggak pakai minyak dan pedas pula. Ya barakallahu fikum ya. Jadi tadi yang harus kita terangkan pertama. Jadi yang pertama itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya enggak. Jadi ya, kalaupun kita mendapatkan resep yang sama persis, ya enggak. Subhanallah. Nah, kita membuat bisnis itu harus dimodifikasi. Ya enggak. Karena subhanallah, ini ya kalau betul-betul sama persis akan sangat berbahaya ya, dan merugikan kaum muslimin, ya enggak, sehingga seperti kita meniru bisnisnya tersebut, kan begitu. Jadi harus ada proses kreatif di sana. Itu yang pertama, Abu Ali di Surabaya. Yang kedua, nah, tadi seperti yang Al Ahkanda di Depok tadi, yang harus kita lakukan ingat adalah komunikasi. Karena banyak orang ingin melakukan proses-proses pembuat bisnis, ya Masya Allah, tetapi kita tidak melakukan komunikasi dengan baik, yang akhirnya terjadi ya konflik di antara kaum muslimin, di antara antum yang ingin membuka usaha nasi goreng dengan ya enggak si bapak atau ibu yang sudah memiliki usaha nasi goreng yang khas tersebut, Masya Allah. Jadi proses komunikasi inilah yang harus kita lakukan, ya enggak. Jadi boleh kita datangi, ya enggak, tempat-tempat nasi goreng atau tempat nasi goreng bapak tersebut, kita ajak dia berkomunikasi dengan baik, ya enggak. Subhanallah, kita pun jujur mengatakan kepada beliau, ya enggak, bapak, ya enggak, kita ingin membuat usaha nasi goreng yang sama, mungkin di tempat yang berbeda, yang atau ya kita ingin membuat yang ya seenak bapak, resepnya seperti resep yang bapak buat. Nah ini kan harus dilakukan apa? Proses-proses komunikasi, proses-proses komunikasi, ya enggak? Inilah tip dari Bang Andri, tips supaya ya enggak kita bisa membuat hal-hal yang sama. Masya Allah, kira-kira begitu. Ya, tetapi intinya adalah di proses kreativitas. Lalu yang berikutnya ini adalah Abu Usama di Jakarta. Ana masih kesulitan untuk berbicara di depan publik, padahal ana bekerja dengan berhubungan dengan banyak orang. Sudah lama dibiasakan, masih grogi dan dia membisu nggak bisa ngomong apa-apa. Bagaimana untuk membiasakannya ya bang? Wah masya Allah. Ana masih kesulitan untuk berbicara di depan publik. Baik, jadi begini ya. Ya enggak. Kita melatih berbicara itu, ya enggak. Tidak sekedar latihan asal-asalan ya. Asal kita latih di depan umum, ya enggak. Berlatih itu yang paling afdol, yang pakai ideal itu harus yang pertama dengan ilmu. Ya enggak? Kan dengan ilmu kan tadi rumus sukses tadi apa rumus suksesnya? Saya tahu apa yang saya inginkan. Ah, Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan ala Abu Usama, yaitu ingin menjadi pembicara yang baik. Yang kedua, saya tahu bagaimana cara meraihnya. Kan begitu? Jadi ada ilmu dalam berbicara di depan umum, ya enggak? Jangan pengen jadi public speaker, pengen jadi komunikator, langsung aja praktek di depan karyawan. Nah, ini namanya beramal tanpa ilmu. Masya Allah, ya enggak? Kalau dalam agama kita ditolak, ya enggak? Begitu juga dalam kehidupan soft skill seperti ini. Itu juga tidak akan efektif berlatihnya, karena berlatihnya tanpa ilmu. Kan begitu? Nah minimalnya, kita baca buku-buku tentang komunikasi, bagaimana cara berbicara di depan umum, kan begitu? Ya enggak, kita cari dulu ilmunya, ya enggak, dari orang-orang yang pas, yang ahli untuk kita cari ilmu tersebut. Dan ini belum selesai ya. Kalaupun kita dapat ilmu, ya enggak, tentu seperti keadaan kita menuntut ilmu di agama, ya enggak, kita mempraktikkan ilmu itu yang paling afdol adalah dibimbing dengan seorang guru. Dibimbing oleh seorang guru. Karena semua orang sukses di dunia ini adalah dengan guru. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya enggak? Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in, gurunya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, kita juga sama. Jadi kalau ingin sukses berbisnis, carilah guru bisnis yang baik. Ya enggak? Jangan cari guru bisnis yang asal-asalan mengajarkan diri antum berbisnis. Ini yang pertama. Ya enggak? Begitu juga dengan berbicara. Ya enggak? Kita ingin mempraktikkan berbicara, tapi guru berbicara kita guru yang asal-asalan. Ternyata guru kita itu tidak tahu mana ilmu grogi, mana yang disebut dengan grogi, mana yang disebut dengan tidak grogi. Grogi itu ada ilmunya. Ya enggak? Grogi itu banyak tanda-tanda grogi. Ada grogi itu, dan itu bisa dianalisa Al-Ah Abu Usama. Grogi itu bisa, ya enggak, ditandai dengan kontak mata. Ada orang itu grogi pada matanya. Matanya tidak melihat pada audien, ya enggak? Atau, ya enggak, pada hal-hal yang lain pada kontak mata. Grogi yang lain itu bisa pada wajah, ya enggak, secara keseluruhan. Grogi yang berikutnya itu bisa pada lidah, ya enggak? Lidah, keluh lidahnya, ya. Atau dia berbicara, verbalnya tidak terarah. Grogi yang berikutnya itu bisa pada keringat. Ya enggak, ada istilah keringat dingin dalam berkomunikasi. Ya enggak, ada keringat panas, ada keringat dingin ya. Nah, ini juga dalam grogi. Ada juga grogi yang berikutnya, grogi pada tangan, ya enggak. Ada juga grogi pada perutnya. Sehingga kalau ingin berbicara itu tiba-tiba sakit perut, ya enggak. Ini juga grogi. Subhanallah. Dan grogi ini ternyata disebabkan oleh yang namanya hormon. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami pada diri kita. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengatakan grogi. Groginya ada di mana kita? Di tangan kah? Di lidah kah? Ya enggak? Di mata kah? Atau ternyata semuanya kita punya tanda-tanda grogi? Masya Allah. Nah, kalau semuanya punya tanda-tanda, nah ini sepertinya harus, ya enggak, harus betul-betul, ya enggak, dilatih dengan sebaik-baiknya. Dasar-dasar motivasinya. Kan begitu kira-kira. Ya enggak? Atau yang seperti yang disebutkan ala Abu Usama nih, sampai groginya itu membisu dan tidak bisa berbicara apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ini tips dari Bang Andri untuk membiasakannya. Yang pertama, coba ya. Nah, para pendengar Anas Radio, kita latih cara berbicara kita itu, ya enggak, sesuai apa namanya keadaan diri kita dulu, ya enggak. Jadi kita evaluasi. ya enggak, kita ini komunikasinya yang bermasalah, ya enggak, apa yang menjadi kunci, ya enggak, baiknya komunikasi kita, apakah yang materi kemarin ya, apakah visual atau vokal atau verbal, ya. Nah kalau masalahnya adalah verbal, ya enggak, pilihan kata, mungkin yang harus dilakukan adalah ya, kita harus banyak membaca, ya enggak, menambah cakrawala kita, sehingga kalau kita berbicara dengan orang lain, apa namanya, pilihan kata kita sangat banyak, karena pilihan kata yang sedikit itu bisa membuat grogi kita berbicara dengan orang, ya enggak. Cakrawala pengetahuan yang sedikit itu bisa membuat grogi kita berbicara di depan umum. Akhirnya kita tidak bisa ngomong apa-apa seperti Abu Usama ini. Lalu yang kedua, ya enggak, yang harus dianalisa adalah vokalnya. Ya, mungkin karena vokalnya yang terlalu buruk, ya enggak, suaranya yang monoton, satu tone, ya enggak, sehingga tidak enak didengar oleh orang lain ketika berbicara di depan umum. Ya enggak, sehingga orang lain itu agak sungkan, ya enggak, agak tidak enak berbicara dengan kita. Mungkin kita grogi gara-gara vokal kita. Nah, berarti kan vokal harus dilatih. Jadi vokal ini harus dilatih. Jadi seseorang harus coba latih vokalnya. Mengatakan A, B, C, D, ya enggak? Seperti dulu kita belajar tajwid, ya enggak? Kita mau membaca Al-Quran kan tajwidnya harus benar. Kita belajar A, Ba, Ta, Ta, Ba, A. Nah, begitu juga dengan public speaking. Kita harus melatih berbicara kita. Fasih dan tidaknya itu akan menentukan, ya enggak, kita bisa grogi dan tidak dalam berbicara. Itu vokal, ya enggak. Begitu juga intonasi. Wah, ini Masya Allah banyak sekali pelajarannya. Begitu kira-kira. Dan tips dari Bang Andri, coba kita berbicara itu kali-kali kita rekam. Kita buat alat rekam, kita beli alat rekam, kita rekam apa yang kita katakan. Lalu kita dengarkan sendiri. Karena banyak orang yang tidak tahu keadaan suaranya. Coba rekam suara kita itu. Ternyata pas kita dengar suara kita, oh ternyata saya ini agak lemah berbicara huruf R-nya. Ternyata saya ini agak lemah berbicara ketika mengatakan, ya enggak, subhanallah, kata-kata perintah. Nah kan ini bisa dilihat. Apa ada huruf-huruf yang kita agak ini, atau kita, Masya Allah, mungkin berbicaranya terlalu cepat, atau terlalu lambat, ya enggak, kira-kira begitu. Nah ini semua bisa dilihat kalau kita merekam berbicara kita. Begitu, ya barakallahu fikum. Ya, Al-A, Abu Usama. Lalu yang berikutnya, Masya Allah banyak pertanyaannya. Tidak apa-apa ya, tadi kita mulainya agak terlambat. Ya enggak? Ini Dewi Fatimah, ini Ummu Aisyah dari Jogja. Ya, bismillah. Abang, bagaimana merubah mental seseorang dari mental karyawan menjadi mental pebisnis untuk keluar dari zona nyaman? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Merubah mental karyawan menjadi mental pebisnis untuk keluar dari zona nyaman. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, yang segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang, ya enggak, mengubah cara berpikir itu adalah hal yang utama dalam pengembangan diri, dalam soft skill. Makanya ingat rumusnya Bang Andri Abu Umar, ya, 4U, ya enggak. Siapapun yang ingin sukses, itu harus yang pertama ubah cara berpikir, ya enggak. Setelah itu baru ubah cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Jadi yang pertama itu adalah ubah cara berpikir. Nah, mental ini yang kita sebut dengan istilah mental, ini ada penyebab-penyebab seseorang itu punya mental yang buruk, ya enggak. Sehingga dia sulit untuk menjadi seorang pebisnis. Itu dalam istilah kita para motivator disebut mental block. Mental block. Mental block itu, ya enggak, blocking mental. Jadi mental dia itu terpenjara, ya enggak, sehingga dia sulit untuk menjadi seorang pebisnis, sulit menjadi orang yang bebas. Ya subhanallah, barakallahu fikum. Jadi sulit mentalnya itu, ya enggak, karena mentalnya adalah pendapatan tetap, ya enggak, tidak bisa merubahnya menjadi tetap punya pendapat, tetap punya pendapatan, ya enggak. Nah barakallahu fikum. Nah ini yang mempengaruhinya, ada beberapa mitos. Nah mitos-mitos ini, ya enggak, ya Mbak Dewi Fatimah, Ummu Aisyah, ini yang harus kita hancurkan terlebih dahulu mitos-mitos ini. Nah, jadi dicek dulu orang tersebut, ya enggak? Apakah mitos-mitos ini masih ada? Nah, ini kalau penjelasan mitos ini mungkin kalau dibicarakan lengkap lagi pertemuan sekarang bisa sampai jam 11 atau jam 12 kita ya, dibincang Usama Andri kali ini. Coba lihat di rekaman-rekaman Bang Andri Abu Umar yang sebelumnya, tapi intinya mitos-mitos itu yang pertama adalah mitos nasib. Ya enggak? Mitos nasib. Nah, ini Masya Allah sangat berpengaruh. Yang kedua, mitos kesehatan. Ya enggak? Yang kedua, yang ketiga, mitos usia. Mitos Allah. Yang keempat, ya, adalah mitos kegagalan. Jadi bisa jadi. Kan yang namanya pebisnis itu akrab sekali dengan yang namanya kegagalan. Bisa jadi karena mentalnya selama ini takut gagal. Jadi selama seseorang masih punya mental takut gagal, agak berat dia menjadi seorang pebisnis. Karena seorang pengusaha itu, dia akrab sekali dengan yang namanya kegagalan. Dan peluang kegagalannya sangat sangat besar. Ya, Masya Allah, Barakallah. Bahkan kegagalan itu adalah S1, S2, dan S3-nya para pengusaha. Kan begitu? Barakallahu fikum. Jadi, guru kami, Bob Sadino, Pak Purdi E. Chandra mengatakan, ketika seseorang gagal berbisnis 200 juta, 300 juta, sungguh dia itu telah S2 entrepreneur. Kalau dia gagal 1 miliar, dia telah S3 entrepreneur. Begitu kira-kira. Tetapi, Masya Allah. Nah, bagaimana punya mental yang seperti ini? Nah, ini harus dihancurkan dulu mitos-mitos yang ada di dalamnya. Lalu mitos yang lain, banyak ya. Selain mitos kegagalan, adalah mitos, Ini dia, mitos keluar dari zona nyaman ini, Apa namanya, bersikap terhadap yang namanya zona nyaman, Nah, kalau dia masih senang dengan yang namanya kenyamanan, yang mengatakan bahwa yang namanya bisnis itu tidak nyaman, wah, Masya Allah, ini dia, akan menjadi blocking bagi dia, menjadi seorang pebisnis. Ya, Masya Allah. Lalu yang berikutnya, wafikum barakallah, Abu Zikro, pendengar setia, saudara kami, yang Abu Zikro, yang kumau sudah kutahu, cara memperolehnya pun sudah kutahu, tapi yang jadi kendala, aku tidak tahu apa yang bisa kukorbankan. Masya Allah. Mohon solusi dan contohnya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Sekarang, Bang Andri mau mengilustrasikan, seperti sama kayak kita menuntut ilmu agama, Jadi kita sudah tahu yang kita mau. Kita ingin menjadi seorang alim, Jadilah seorang alim atau jadilah seorang thalabul ilmi, Nah, subhanallah. Cara memperolehnya pun kita sudah tahu. Tapi yang jadi kendala, aku tidak tahu apa yang bisa kukorbankan. Masya Allah. Sebenarnya, Dia belum tahu jawaban seperti ini. Kalau mengatakan aku tidak tahu apa yang bisa kukorbankan, berarti yang ilmunya itu belum lengkap. Ya, barakallah. Fikum. Kenapa? Karena seseorang kalau ingin mengorbankan sesuatu, kan beramal, dia pun harus tahu. Ya, apa yang ilmu bagaimana cara mengorbankan tersebut. Karena itu bagian dari rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Kan berarti yang harus kita korbankan itu adalah waktu. Yang harus kita korbankan itu adalah tenaga kita, pikiran kita. Kan subhanallah, itu semua yang harus kita korbankan. Ya, subhanallah. Karena itu adalah bagian dari yang namanya pengorbanan. Jadi cara ilmu pengorbanan itu adalah bagian dari rumus yang kedua. Jadi saya cara memperolehnya itu termasuk cara memperoleh pengorbanan itu adalah bagian dari ilmu tersebut. Paham sampai sini ya? Jadi Masya Allah. Nah, kita pun harus tahu bagaimana cara kita mengorbankan apa yang kita cita-citakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Contoh, Nah, Bang Andri misalnya menuntut ilmu seperti ini, kan kita punya program. Punya program menuntut ilmu. Masya Allah. Misalnya saya ingin menuntut ilmu ke Aceh, saya ingin menuntut ilmu ke Makassar, saya ingin menuntut ilmu ke Dorong, Masyaikh Bantul sebentar lagi. Kan itu kan pengorbanan itu. Berarti kan waktu. Kita harus memprogramkan waktunya. Kita harus mencari dananya untuk berangkat dan pulang. Kita harus naik apa? Dengan siapa kita berangkat? Apa yang kita lakukan di sana? Strategi-strategi apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu? Kalau ingin bertemu dengan para ulama misalnya seperti itu. Ini bagian semua. Dari apa? Dari pengorbanan. Kan gitu. Subhanallah. Jadi, termasuk kita mengetahui kendala-kendala. Hal-hal yang bisa yang mempengaruhi pengorbanan kita tersebut, itu pun termasuk dari ilmu. Jadi kita pun harus tahu kendala-kendalanya. Masya Allah. Ya, begitu kira-kira. Ini bisa dipraktekkan. Lalu yang berikutnya, Abu Faris Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Ana mau tanya, sekarang ini marak usaha travel umroh dan haji dengan cara pembayaran dicicil, dan ada juga yang pakai DP. Sisanya dicicil. Nah, bagaimana hal ini? Apakah boleh dari sisi syar'inya? Barakallahu fikum. Ini memang afdolnya yang seperti ini ditanyakan kepada guru-guru kita ya, dimanapun antum berada, Al-Ah Abu Faris di Batam, ya enggak? Ditanyakan kepada para asatizah, ya, biar kita tahu, ya enggak? Bagaimana apa namanya hukum dari, ya enggak, pembayaran pencicilan travel umroh haji seperti ini, masya Allah. Ya, jadi intinya, ya enggak, kalau ya sebuah proses pembayaran usaha travel umroh haji, ya enggak, dia mengandung hal-hal yang tidak syar'i, ya enggak, seperti terdapat riba di dalamnya, ya enggak, seperti terdapat riba di dalamnya ya. Ya misalnya kita lihat hari ini banyak sekali kalangan perbankan itu yang baik itu konvensional dan syariah, ya enggak, dan berbagai lembaga yang lainnya itu memberikan apa namanya servis pelayanan talangan haji, ya enggak, talangan haji ini, dan ternyata ketika dilihat akadnya, ya subhanallah, mengandung riba di dalamnya, ya enggak, mengandung riba di dalamnya, ya enggak. Nah kalau mengandung riba di dalamnya berarti subhanallah tidak ada, ya enggak, sisi syar'inya, berarti masya Allah tidak boleh kita melakukan usaha dengan riba seperti ini. Begitu kira-kira, sederhana ya, ya enggak. Apalagi ya kalau apa kita lihat, subhanallah, ya enggak, berkata guru kami ini Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah, ternyata bukan hanya masalah riba, terdapat kezaliman di, ya enggak, cara pembayaran talangan-talangan, ya enggak, seperti itu. Misalnya, ya enggak, orang yang membayarnya dicicil, ya enggak, subhanallah, itu lebih didahulukan daripada orang yang membayarnya dengan cara cash. Dan ini menzalimi kaum muslim yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kan begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi siapapun yang ingin membuka usaha yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan seperti ini harus mempelajari terlebih dahulu, ya enggak, menuntut ilmu yang syar'i pada hal-hal tersebut. Sekarang Al-Ah Dewas Abu Faris dari Batam, bagaimana cara promosi yang efektif namun dengan biaya yang minim? Ya subhanallah. Promosi yang efektif itu kalau ditanya, yang efektif itu apa? Yang menggunakan diri kita. Itu dalam bahasa marketing dengan disebut istilah mouth to mouth. Ya enggak, mouth to mouth itu dari mulut ke mulut, ya enggak? Jadi cara promosi yang paling efektif yaitu dari mulut ke mulut, atau dalam istilah ilmu salesmanship istilahnya door to door. Jadi Abu Faris kalau punya donat, ya enggak, jalan aja ke setiap rumah, ya enggak. Nah, katakan saya punya bisnis donat, datang lagi ke rumah berikutnya, saya punya bisnis donat. Berarti modalnya cuma apa? Modalnya cuma mulut, ya enggak? Ya saudaraku, Al Abu Faris, ini cara yang paling minim biayanya. Dan insya Allah bisa efektif, asal cara berkomunikasinya harus baik. Lagi-lagi kita harus belajar cara berkomunikasi yang baik kepada para konsumen, kan begitu? Ya enggak, kalau ditanya biayanya minim, bahkan tidak mengeluarkan biaya, ya enggak, kecuali tenaga dan pikiran saja, serta bisa berbicara dengan baik, kan begitu? Ya enggak, subhanallah. Tetapi kalau mau menggunakan alat-alat yang berikutnya, nah ini harus disesuaikan dengan keadaan kemampuan kita. Yang pertama kemampuan keuangan kita, ya enggak. Yang kedua adalah segmen dan target konsumen antum, yang konsumen kita. Karena ini sangat mempengaruhi kan, subhanallah. Kalau kita buka usaha produk yang target kita adalah kelas menengah ke atas, ya enggak, subhanallah, kelas menengah ke atas yaitu para eksekutif misalnya, para manajer-manajer perusahaan, berarti ya enggak, wah masya Allah, biaya yang dikeluarkan mungkin lebih besar dari yang sekedar, ya enggak, nah usaha yang hanya, ya enggak, ya dari rumah ke rumah saja, ya enggak, tidak ada target seperti itu, kan begitu, ya barakallahu fikum. Jadi ini yang harus kita sesuaikan dengan yang pertama keadaan keuangan kita, kemampuan kita, dan yang kedua adalah target dan segmen itu, ya enggak, klasifikasi kepada siapa bisnis kita ini ditujukan, ya kira-kira begitu, masya Allah. Dan tentunya efektivitas komunikasi di tempat di mana Anda berada, ya enggak, di tempat di mana Anda berada. Barakallahu fikum. Ya kira-kira begitu ya. Kadang-kadang di suatu tempat, ya enggak, itu spanduk lebih efektif. Kadang-kadang di suatu tempat, ya enggak, radio lebih efektif. Kan begitu. Kadang-kadang di suatu tempat, ya enggak, subhanallah. Contoh begini. Ya. Bang Andri dulu, Abu Umar, ketika membuat sebuah event organizer ketika masih mahasiswa di Universitas Pajajaran, saya ya enggak membuat sebuah seminar ya enggak atau diskusi panel atau training. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, waktu itu target saya mahasiswa. Ketika saya target mahasiswa, saya meletakkan apa namanya promosi saya itu di koran-koran. Di koran-koran harian di Bandung Jawa Barat. Masya Allah, ternyata tidak ada satupun ya enggak yang menghubungi melalui koran tersebut. Kenapa? Karena ternyata Masya Allah, segmen mahasiswa di tempat kami di Jatinangor waktu itu, subhanallah, jarang para mahasiswa itu baca koran. Makanya tidak heran, koran berarti tidak efektif di tempat tersebut. Kan begitu kira-kira. Ya enggak? Ternyata yang paling efektif adalah Masya Allah, flyer. Leaflet namanya, ya enggak? Yang kecil-kecil yang disebarkan di setiap jurusan dan fakultas-fakultas mereka. Langsung ketika mereka pulang dari kuliah, mereka mendapatkan kertas tersebut. Ya enggak? Walaupun akhirnya mereka baca sekilas, lalu mereka buang di tong sampah, tetapi mereka sudah baca. Kan begitu? Ya enggak? Barakallahu fikum. Jadi, ya enggak? Kesimpulannya, Abu Faris, kita pun harus berilmu. Ya enggak? Bukan hanya pada apa? Pada produk kita, juga berilmu pada, ya enggak? Ya enggak? Tentang target konsumen kita. Barakallahu fikum. Ya enggak? Ya, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang Abu Umar Bang Andri lihat, yang ada di Skype Ana. Ini ada satu lagi dari Pak Rizwan. Masya Allah, Pak Rizwan Ilyas, Abu Fauzan, dari Makassar. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang sedang menurun dan tidak ada semangat kerja? Nah, barakallahu fikum. Ini yang terakhir ya. Jadi, Rizwan Ilyas, Pak Rizwan, ya enggak, dimanapun Anda berada hari ini. Jadi sumber motivasi itu banyak. Ya, sumber motivasi itu sangat banyak. Ya, barakallahu fikum. Jadi sumber motivasi seseorang itu kan banyak. Motivasi yang pertama, mungkin motivasi yang bisa kita angkat dari dalam diri dia. Dalam diri dia. Ya, sehingga yang namanya motivasi itu, ya enggak, itu bisa kita kreasikan dari dalam diri orang tersebut. Mungkin subhanallah, seseorang itu kurang termotivasi karena kejenuhan. Ya enggak? Subhanallah. Ya seseorang saja, ya enggak? Jangankan karyawan, ya enggak? Kita saja para pengusaha itu bisa jenuh. Orang melakukan hal yang sama terus-menerus, itu bisa jenuh. Ya subhanallah. Ya enggak? Bang Andri Abu Umar bertemu dengan seorang pengusaha namanya Pak Wahyu Saidi. Dia pengusaha bakmi Tebet di Jakarta. Dia cerita, ya enggak? Coba bayangkan para pendengar Anas Radio. Andaikan kita ini suka makan nasi goreng, makan mie, ya enggak? Nah, Anda suka makan nasi goreng. Kalau Masya Allah, ya enggak? Bang Andri Abu Umar katakan, saya suruh Anda makan nasi goreng sehari 3 kali, selama 7 hari berturut-turut, makan nasi goreng, tidak makan nasi yang lain, kira-kira bosan atau tidak? Bosan ya, para pendengar Anas Radio, bosan. Begitulah para karyawan kita. Bisa jadi kebosanan itu muncul dari hal-hal seperti itu. Dari hal-hal yang sifatnya monoton di kantor. Hal-hal yang sifatnya monoton pada pekerjaan. Ya enggak? Nah ini kita harus sebagai owner, sebagai pemilik usaha, sebagai manager, sebagai director, ya enggak? Sebagai entrepreneur, harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Mungkin kita ajak berwisata, mungkin kita ajak outbound, mungkin kita ajak bekerja di luar ruangan. Kan begitu? Dan teknik-teknik yang lainnya yang diajarkan para motivator-motivator bisnis. Kira-kira begitu. Jadi sumbernya bisa dari dia. Dan itu Al-Ahriswan Ilyas, Pak Rizwan, kita bisa tanya. Kita bisa bikin angket motivasi. Coba tanya, apa yang membuat Anda kurang termotivasi yang bekerja di tempat kami? Ya enggak? Kan begitu. Ternyata mungkin 70% mengatakan, Masya Allah, ya enggak, saya sudah bosan. Lihat dinding kantor ini, tidak ada perubahan. Nah, bisa jadi gara-gara itu. Atau ada lagi yang menulis, gara-gara gaji. Atau ada lagi yang menulis, gara-gara tadi, monotonnya jenis pekerjaan. Tidak ada rolling dalam pekerjaan. Bisa jadi motivasinya, Masya Allah, hancur lebur, berkurang dari yang semestinya. Itu yang harus kita cek dulu, Pak Rizwan Abu Ilyas. Sehingga kita bisa meningkatkan motivasi karyawan kita, disesuaikan dengan apa yang menjatuhkan motivasi mereka. Jadi tidak semua karyawan itu sama, jatuhnya mereka. Mungkin pada karyawan yang lain seperti ini, mungkin pada karyawan yang lain seperti itu. Barakallahu fikum ya. Nah, mungkin detailnya bisa menghubungi Bang Andri Abu Umar secara pribadi. Oke. Mungkin itu saja di pertemuan hari ini. Sudah jam 10:15 di jam rumah saya. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah. Ya, kita berharap ya enggak, semua yang mendengarkan bincang usaha mandiri mendapatkan keberkahan dan manfaat berlimpah dari apa yang saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya subhanallah. Jadi selesai sudah bincang usaha mandiri kita pada pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa ya, Abu Umar berharap ya, barang siapa yang ingin berangkat menuju Doroh Masyaikh Bantul, insyaallah Bang Andri pun dan kawan-kawan ya, insyaallah akan berada di sana. Insyaallah saya hari Jumat siang itu insyaallah sudah berada di Provinsi Yogyakarta. Ya, nah, saya berangkat pertama kali menuju ke Mahat Al-Ansor di Veteran. Ya, insyaallah barang siapa yang ingin bertemu di sana, ya enggak, kalau bahasa kita kopi darat, ya enggak, subhanallah, atau ingin bertanya secara langsung, berkonsultasi masalah bisnis, bisa bertemu hari Jumatnya di Mahat Ansor di Yogyakarta, dan hari Sabtu dan Ahadnya barang siapa yang ingin bertemu bisa bertemu di Masjid Agung Manunggal Bantul. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syarru alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pantang menyerah. Ya enggak? Jangan pernah menyerah di atas sunnah yang mulia ini. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.